Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله الحمد لله dengan segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini setelah kita bersama-sama melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Maka insyaallah ta'ala mulai malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kitab sebagaimana telah kita baca Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir sampai di mana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-Ru'il Awwal. Apa itu Ar-Ru'il Awwal? Generasi pertama yang masuk Islam. Tayyib. Yang pertama siapa itu ya Arman? Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, indak ya. Siapa? Bahannan siapa namanya? Hasan, ha? Zayyan, hayyakallah. Apa saja faktor-faktor sebab-sebab yang kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menyaksikan apa? Hah? Menyaksikan, mengetahui. Ini berbagai macam tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, peristiwa-peristiwa yang menimpa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbagai macam kejadian yang aneh ya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal lahirnya beliau sampai pada masa pertumbuhan beliau yang penuh dengan barokah, yang kemudian membawa barokah kepada yang lainnya dan berbagai macam hal yang lainnya. Nah, sehingga sampai pada akhirnya tatkala wahyu pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah mengajak suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Warakah bin Naufal ya untuk meminta kejelasan ya tentang apa yang menimpa atau peristiwa pada Rasul sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang ke dua, siapa itu? Siapa? Yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam ya Aden. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kawan dekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Di mana setelah beliau diajak Nabi alaihi salatu wasallam bersegera langsung beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam ya tanpa keraguan dan tanpa bimbang. Ya. Nah, suatu kedua pelajaran besar bagi kita ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beriman kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau langsung segera dengan cepat beriman. Ini yang pertama. segera menyambut panggilan Nabi alaihi salatu wasalam. Yang kedua, beriman tersebut tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sama sekali. Ya. Maka ini kedua bagi kita. Ya, tatkala ada sampai kepada kita ilmu, sampai kepada kita al-haq, kebenaran, sampai kepada kita penjelasan yang benar, sampai kepada kita sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka hendaknya bersegera dan bersegera untuk menyambut panggilan tersebut, untuk menerima al-haq tersebut, segera, biduni taraddudin, tanpa ada keraguan sama sekali. Karena ini jelas merupakan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kedua, ya, contoh teladan bagi kitab yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Tayyib, yang berikutnya, yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min awwali man amana bihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa min awwal, dan di antara yang pertama kali, man amana bihi, yang beriman kepada beliau, yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Naam. Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Kana tahta kafalatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada waktu itu Ali bin Abi Thalib itu di bawah pemeliharaan, pengasuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Muqiman indahu, tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana ini kisahnya ini? Ya. Barakallahu fikum, kok kemudian Nabi mengasuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, yang kemudian tinggal bersama Nabi alaihi salatu wasalam, dan kemudian juga yut'imuhu wa yasqihi. Ya. Yut'imuhu wa yasqihi, dan juga memberikan makan kepada Ali bin Abi Thalib, memberi minum Ali bin Abi Thalib. Ya, yang mencukupi kebutuhan beliau siapa? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian pula wa yaqumu bi amrihi, dan melaksanakan berbagai macam urusan Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Memenuhi berbagai macam kebutuhan Ali bin Abi Thalib, berbagai macam urusannya Nabi alaihi salatu wassalam yang mengerjakannya, yang memenuhinya. Ya. Nah, jadi seperti layaknya orang tua. Ya. Nah, kemana abinya ini, Abu Thalib, kemana? Masih ada, masih hidup, belum meninggal. Tapi apa yang terjadi? Li'anna Quraisyan asobathum maja'atun. Ya. Karena orang-orang Quraisy ini tertimpa kelaparan. Ya. Menimpa kepada mereka kelaparan, ya. Terkena musibah pada waktu itu, kekeringan, walhasil kelaparan, ya. Barakallahu fikum. Sekarang bagaimana, ikhwan, di Mekah sana? Apakah ada yang namanya kelaparan? Ya, subhanallah, dengan izin Allah, dengan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, negeri yang makmur, luar biasa, ya. Nah, barakallahu fikum. Manapun juga sebelumnya juga, apa namanya, seperti yang ada pada Quraisy ini, tertimpa kelaparan, paceklik, kekeringan. Demikian pula pada masa-masa yang berikutnya juga demikian, ya. Nah, barakallahu fikum. Namun dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sekarang jadi negeri yang amat makmur. Taib. Wa kana Abu Thalibin muqillan kathiral awladi. Ini sebab kedua. Ya. Secara umum, Quraisy dalam keadaan bagaimana, ya kan? Tertimpa musibah kelaparan secara umum, sehingga otomatis kebanyakan manusia dalam keadaan kekurangan, kelaparan. Dan secara khusus yang menimpa pada Abu Thalib apa, ikhwan? Wa kana Abu Thalib mukillan, dia adalah orang yang kekurangan dari sisi yaitu apa namanya rezeki ya, sedikit ya, katsirul auladi, banyak anaknya ya. Naam. Barakallahu fikum, sedikit ya rezekinya dalam keadaan banyak anaknya ya. Barakallahu fikum. Maka fakafala Al-Abbas ibnahu Ja'far ya. Nah, maka Abbas ya mengasuh memelihara putra Abu Thalib ini yang bernama Ja'far. Ini Ja'far ini di bawah pengasuhan siapa? Abbas ya. Nah, paman Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula wa kafala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Nah, ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Nah, demikian ini sehingga beliau berada di bawah pengasuhan Nabi alaihi salatu wasalam. Fa kana ka ahadi auladihi, maka beliau ini seperti satu daripada anak-anaknya ya. Ya seperti apa namanya? Seperti anak-anak beliau yang lainnya ya. Naam. Ila an ja'atin nubuwwatu, sampai datang masa kenabian, sampai beliau diangkat jadi nabi, terus ini dibimbing ya, barakallahu fikum, dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sampai pada akhirnya pada waktu itu waqadna haza al-bulugh ya, sampai datang masa kenabian ini dalam keadaan Abu Thalib atau Ali bin Abi Thalib ini mendekati masa baligh ya. Naam. Sudah mulai masuk atau mendekati masa baligh-nya. Naam. Yaqalu, ada yang mengatakan kana umruhu 10 sinin ya. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib berusia 10 tahun ya. Naam, ada yang mengatakan demikian. Walhasil ini demikian kurang lebih ya. Sebelum baliknya beliau radhiyallahu taala anhu. Naam. Wa kana yatba'uhu fi kulli a'malihi ya. Barakallahu fikum. Yang mana dia ini mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti beliau dalam semua kegiatannya ya, aktivitasnya. Falamma da'ahu ila al-Islam ajaba ilaihi. Falamma da'ahu ila al-Islam, maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengajaknya untuk masuk Islam, ajaba ilaihi. Maka mengijabahi ya, memenuhi panggilan tersebut untuk masuk Islam. Wa huwa awwalu man amana bihi min as-sibyan. Dan beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan anak-anak ya, sebagaimana yang masyhur ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian secara singkat ya tentang berimannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai bagian daripada generasi awal yang masuk ke dalam Islam. Secara khusus di sini dari kalangan anak-anak ya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah. Ini juga demikian ya. Pelajaran bagi kita adalah juga bersegeranya ya. Nah, menyambut panggilan Rasul alaihi salatu wasalam ya, sejak usia dini, masih muda Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian generasi yang berikutnya, yang pertama kali termasuk generasi yang masuk Islam di awal-awal ya, yang keempat adalah wa min awwali man amana bihi maulahu Zaid bin Harithah ibni Syarahil Al-Kalbi ya. Wa min awal, dan di antara yang pertama Man amana bihi, yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu maulahu. Ya. Barakallahu fikum. Maula ini istilah, ya, istilah maula yaitu di mana seorang ini awalnya statusnya sebagai budak, ya. Kemudian tuannya atau ada yang membebaskannya, ya. Maka yang membebaskannya ini, baik dia sebagai tuannya, maka dia sebagai maulanya, ya. Nah, maka dinisbahkan kepada keluarga tersebut yang membebaskan budak tadi, ya. Nah, barakallahu fikum, ibaratnya, ya, ayah angkat begitu, ya. Walaupun nanti akan apa namanya kemudian dihapuskan, ya, barakallahu fikum, terkait secara khusus di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya, nanti akan dihapus dalam syarat ini, akan kita baca nanti, ya. Kurang lebihnya seperti ayah angkat begitu, ya. Dia yang membebaskan, ya, maka yang membebaskan ini sebagai maulanya, sebagai tuannya, tapi sudah bukan budak lagi, ya. Sudah bukan budak lagi, tapi sudah merdeka. Walhasil, ya, barakallahu fikum, yang keempat, yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu maulanya, yang bernama Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi, ya. Naam, yang ini sampai beliau disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, ya. Demikian pula kisahnya pun juga demikian disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Di mana qad usira ayyamal jahiliyah. Ini asal usulnya. Dari mana ini Zaid bin Harithah ini, ya? Sehingga kemudian di bawah pengasuhan Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang kemudian sampai beriman. Pada awalnya dia adalah qad usira, jadi tawanan, ya. Di mana beliau ini seorang tawanan, ya, di masa-masa jahiliyah. Ya, di masa-masa jahiliyah. Wabi'a, dan kemudian diperjualbelikan, ya. Diperjualbelikan, ya, kemudian jual, sehingga fashtarahu Hakim bin Hizam. Fashtarahu Hakim bin Hizamin. Ya, kemudian dibeli oleh siapa? Hakim bin Hizam, ya. Dibeli oleh Hakim bin Hizam. Naam. Setelah itu, ya, setelah dimiliki, setelah dibeli oleh Hakim bin Hizam ini, maka wa wahabahu li ammatihi Khadijata, ya. Wa wahabahu, dan kemudian Hakim ini menghibahkannya, menghadiahkannya, ya, menghadiahkan Zaid ini kepada bibinya yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Nah, ini ceritanya seperti itu, ya. Nah, dihadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Sebelum nabi diangkat jadi nabi, ya, sebelum jadi nabi. Kemudian fawahabathu Khadijatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fawahabathu Khadijatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khadijah menghadiahkan Zaid ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu, ya. Naam. Baik, tahapan-tahapan ini perjalanan Zaid bin Harithah yang kemudian beliau beriman radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, sehingga sekarang dimiliki oleh siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Naam. Lalu yang berikutnya, tahapan yang berikutnya, wa alima bihi abuhu wa ammuhu. Wa alima bihi abuhu wa ammuhu, dan ayahnya, ya, dan pamannya mengetahuinya, ya. Artinya apa? Ayah asli daripada Zaid ini itu bernama Harithah, demikian pula pamannya ini mengetahui bahwasanya sekarang Zaid bersama siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Naam, di bawah kekuasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. sebagai budak Nabi alaihi salatu wasalam. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Lalu keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam. Wa kallamahu dan keduanya berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berbicara untuk apa? Liyuhsina ilaihima agar Nabi ini berbuat baik pada keduanya, begitu ya. Fi fidaihi, ya, untuk menebusnya agar Zaid bin Harithah ini dibebaskan. Agar ikut siapa? Mereka berdua, ya. Agar ikut abinya dan juga pamannya tadi. Ya, Harithah. Nah, begitu. Walhasil intinya bagaimana, ikhwan? Maksud dari mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW untuk mengambil siapa? Zaid bin Harithah ini agar beliau ini bebas ikut siapa? Ayahnya dan pamannya tadi. Faham tuh? Naam. Nah, demikian. Lalu bagaimana? Ya. Ketika diminta supaya ini bebas dan ikut pada keduanya, maka fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Zaidan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid. Lalu wa khayyarahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Zaid bin Harithah, ya. Memberikan pilihan kepada Zaid bin Harithah baina an yadhhaba ma'a abihi wa ammihi, antara ikut pergi bersama paman abinya dan pamannya, ya, atau wa baina an yabqa indahu, ya, atau tetap tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini mau ikut siapa kamu, silakan, ya. Mau ikut bapakmu, pamanmu, silakan. Mau tetap bersamaku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, silakan. Diberikan pilihan, ya, kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maka fakhtarahu alaihima. Lalu Zaid bin Harithah ini memilih bersama Nabi. Memilih Nabi, maksudnya bagaimana? Memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tinggal bersama bapaknya dan pamannya tadi. Ini pilihan Zaid bin Harithah, ya. Naam. Memilih tinggal, ya, tetap tinggal bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Naam. Ini bilang sendiri, ya, demikian kisahnya ini, ya. Dan setelah itu wa inda idzin, dan pada waktu itu, ya, zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-mala'i min Quraisyin, ya. Naam. Setelah kejadian itu, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke orang-orang Quraisy, begitu, ya. Menemui orang-orang Quraisy. Tayib. Waqala, dan beliau mengatakan, ya, ijhadu, saksikanlah oleh kalian. Saksikanlah anna hadza ibni warisan wa mawrusan, ya. Anna hadza ibni warisan wa mawrusan. Saksikanlah oleh kalian bahwasanya anakku ini, siapa yang dimaksud dengan anakku? Zaid bin Harithah. Dia adalah ahli warisku, demikian pula yang diwariskan. Jadi barang yang diwariskan, ya. Sebagaimana budak kan begitu diwariskan. Tayib. Nah, yang mewarisi demikian pula juga sesuatu yang diwariskan akan mengikuti tuannya berikutnya. Nah, begitu. Walhasil maksudnya bagaimana, ikhwan? Saksikanlah kalian bahwasanya Zaid bin Harithah ini ikut aku, begitu, ya. Nah, ketika Zaid bin Harithah memilih untuk tetap tinggal bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kapan ini? Wa dzalika qabla nubuwah, ya. Itu pada waktu sebelum kenabian, ya. Sebelum beliau diangkat jadi nabi alaihi salatu wassalam. Lalu berikutnya fakana yud'a Fakana yud'a Zaid bin Muhammadin. Maka dengan itu Zaid ini dipanggil dengan apa? Zaid bin Muhammad. Ya, dipanggil dengan Zaid bin Muhammad walaupun Nabi bukan sebagai ayah beliau sendiri, ya. Nah. Hatta ja'al Islam, sampai datanglah Islam, ya. Datang Islam artinya berjalan waktu demikian sampai datang Islam, ya. Jadi dipanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya datanglah Islam wa abatolat tabanni, ya. Wa abatolat tabanni. Dan kemudian dihapuskanlah, ya, at-tabanni, pengangkatan anak tersebut, ya, pengangkatan anak yang kemudian Zaid bin Harithah ini dinisbahkan, ya, dinasabkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kemudian dihapuskan oleh Islam, ya. Barakallahu fikum, yang mana nih kisahnya terdapat di awal-awal surat Al-Ahzab, diantaranya, ya. Barakallahu fikum. Di mana dihapuskan dengan ayat ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka, ya. Nah, panggillah mereka ini dengan panggilan pada ayah-ayah mereka ini, ya. Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad, ya. Huwa aqsatu 'indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu ini merupakan penghapusan pelarangan jangan dinasabkan Zaid ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib. Naam. Maka fadu'iya Zaid bin Harithah. Lalu dipanggil dengan Zaid bin Harithah kepada ayah aslinya, ya. Barakallahu fikum. Nah, inilah ikhwan kisah, ya. Secara ringkas terkait dengan imannya siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, nikmat, ya. Nah, rizik beliau dapat rezeki keimanan, masya Allah, ya. Dengan apa, ikhwan? Awalnya bagaimana? Ketika dihibahkan beliau kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, nikmat azimah. Barakallahu fikum. Walaupun kisahnya juga demikian di awal-awal surat Al-Ahzab, dengan peristiwa yang ada pada Zaid bin Harithah ini, ya, mungkin di antara antum sudah mengetahuinya, begitu menyedihkan kisah beliau ini, ya. Zaid bin Harithah ketika beliau sudah berumah tangga, ya. Allahu musta'an. Barakallahu fikum. Nah, ini bisa antum murojaah nanti, antum buka bagaimana kisahnya Zaid bin Harithah dalam rumah tangganya, ya. Kisah yang amat sangat menyedihkan. Barakallahu fikum. Inilah, ya, empat sahabat tersebut, ya, generasi awal yang masuk Islam, ya. Enam. Termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama kali masuk Islam, mangqabah azimah, ya. Kedudukan yang begitu tinggi, amat sangat istimewa, orang-orang terdahulu masuk Islam ini, ya. Enam. Amat sangat banyak keutamaannya, diantaranya dengan istiqomahnya mereka di atas Islam tersebut. Maka dengan sebab mereka, dengan perantara mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Islam turun-temurun sampai di zaman kita sekarang ini. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab keimanan mereka, dengan sebab keistiqomahan mereka. Yang artinya juga, barakallahu fikum, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam amalan ini pun juga akan mengalir kepada mereka sebagai generasi yang mempertahankan keislaman, yang memperjuangkan keislaman, dan kemudian menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada manusia sampai generasi demi generasi, sampai berabad-abad, sampai kita sekarang ini, ya, menyampaikan ilmu, masya Allah, ya, sunnah hasanah, sunnah yang baik. Yang ini pun juga demikian, terus akan kembali kepada perintisnya tadi itu, awal orang yang awal pertama kali mengamalkan sunnah hasanah tadi itu. Barakallahu fikum, luar biasa. Nah, ya, orang-orang yang terdahulu. Dan ini juga Syekh Abdul Al-Bukhari juga berbicara masalah ini tentang orang-orang yang pertama kali, yang awal-awal secara khusus yang ada di dakwah ini, ya, di dakwah Ahli Sunnah ini secara khusus pun juga demikian, akan mendapatkan jariyah daripada orang-orang yang mengikutinya ini, daripada kesolehannya, daripada keistiqomahnya tersebut, mempertahankan sunnah pada dirinya, mempertahankan sunnah yang ada pada dunia tersebut di tengah-tengah masyarakat, kemudian menyampaikan ilmu sampai kepada manusia. Dengan keistiqomahan tersebut akan kembali berbagai macam ganjaran amal soleh orang-orang yang berikutnya tersebut kepada yang awal-awal tadi, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang amat sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Naam, qala rahimahullah ta'ala, haulail arba'ah, ya, empat orang itu, kulluhum aslamu fi yaumin wahidin, ya, semuanya masuk Islam dalam satu hari, ya. Naam. Naam, keempat orang tersebut, ya, mereka semua masuk Islam, ya, dalam satu hari. Yauma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil inzar, ya. Yauma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil inzar, di hari tatkala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan peringatan. Kum fa'anzir, ya, wa rabbaka fakabbir. Tayib. Naam. Di awal pertama kali diperintahkannya Rasul alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan peringatan kepada manusia, dan di hari itu juga empat orang masuk Islam, subhanallah, luar biasa, ya. Yang artinya, Pak Ikhwan, setelah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, begitu cepatnya mereka menyambut panggilan Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, ya, enggak bingung, enggak bagaimana, ya apa, enggak ada, masya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Fi yaumin wahidin. Yauma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil inzar wa qama bid da'wati ila Allah, ya. Dan tatkala beliau tegak menjalankan dakwah kepada Allah azza wa jalla. Naam. Wa qad qila an kulli wahidin minhum innahu awwalu man aslam, ya. Dan dikatakan juga pada masing-masingnya dari empat orang tersebut, itu adalah orang yang pertama kali yang masuk Islam. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak, siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, dari kalangan jariyah, dari kalangan abid, dari kalangan budak, siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, begitu, ya, dikatakan demikian, masing-masing memiliki kekhususan dari kalangan ini, dari kalangan ini, begitu. Tayib, ada yang mengatakan demikian. Walhasil semuanya orang yang pertama kali masuk Islam, masya Allah. Naam. Ya, tentunya mendengarkan kisahnya ini enggak serenteng ketika kita mendengarkan, ya. Apa yang mereka alami tersebut di awal-awal, ya, luar biasa gangguannya, luar biasa, ya. Naam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam luar biasa, betul, ya. Naam. Allahul musta'an. Yang mungkin di hari-hari kita ini sendiri, ya, yang ketika kemudian kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, meninggalkan berbagai macam kebid'ahan, demikianlah kemungkaran, bagaimana rasanya? Kita alami bersama. Ya, berbagai macam gangguan dari manusia. Sedemikian besarnya, sedemikian beratnya, kan begitu, ya. Ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kalau dengarkan kisahnya, masyaallah, enteng, ringan, indah, begitu, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Barakallahu fikum. Yang artinya ini bukan sekedar cerita saja. Betul-betul sebagai pelajaran yang azim. Ya. Betul-betul sebagai ibrah bagi kita, contoh bagi kita. Ya, Mbak, yang mungkin saja ini kita alami. Ya. Mungkin di awal-awal kita ini belajar sunnah, ataupun juga berikutnya, tahap berikutnya, tahap berikutnya, tahap berikutnya, berbagai macam ujian, cobaan, dan berbagai macam fitnah. Ya. Barakallahu fikum. Yang sekali lagi itu sebagai figur tauladan bagi kita bersama. Yang artinya yang kita alami ini tidak ada apa-apanya sama sekali dengan beratnya ujian yang mereka alami tersebut. Ya. Wallahul musta'an. Yang terkadang kita merasakan, waduh kok saya yang menimpa ujian seberat ini, kok ditimpakan kepada saya? Kan begitu ya? Kenapa saya harus merasakan ujian yang seperti ini, ya Allah? Kok berat sekali, enggak mampu rasanya, kok ditimpakan kepada saya? Ya padahal enggak ada apa-apanya dengan ujung kuku kita ini ya, dengan mereka-mereka tersebut. Enggak ada apa-apanya sama sekali. Belum kita mengorbankan harta benda ini ya subhanallah. Bahkan mereka mengorbankan hartanya dan nyawanya, jiwa raganya, darahnya pun juga demikian, siap dialirkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin masih nangis saja, bukan belum mengalirkan darah kita. Allahul musta'an. Ya mungkin juga untuk dakwah ilallah dengan fasilitas yang ada ini, berapa dari harta kita yang kita sisihkan untuk dakwah di jalan Allah ini, berapa? Ya. Tapi kita kadang-kadang merasa sudah, masya Allah, subhanallah al-azim. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Ujian dari berbagai macam sisi, ya, dan masing-masing punya ujian sendiri-sendiri. Allah musta'an. Naam, kemudian yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, wa qad nashata lid-da'wati ila Allah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita masuk pada kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana maksudnya? Apa sambungannya apa? Apa korelasinya? Keterkaitan beliau ini, kiprah beliau di dalam dakwah kepada Allah di awal-awal dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu ya. Ini kan masih tahap fase awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kiprah beliau ini, Abu Bakar As-Siddiq, di awal-awal dakwah tersebut bagaimana keadaannya? Ini kita lihat ya. Summa nasyata lid-da'wah, kemudian amat sangat bersemangat ya untuk berdakwah ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ikhwan, artinya apa di sini ikhwan? Keimanannya dibuktikan dengan semangatnya beliau berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagai apa? Wujud benarnya keimanan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan cuma ya berimannya beriman, tapi ya seolah-olah kalau bahasa kita ngeletek tibanya ya. Ini tidak ya, betul-betul dibuktikan dengan jiwa raga beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nasyat, bersemangat beliau dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa sara sa'idul ayman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan menjadilah beliau menjadi tangan kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga beliau menjadi apa? Tangan kanan Nabi alaihi salatu wasallam, orang paling dekatnya beliau alaihi salatu wasalam dalam urusan apa? Fi muhimmati risalatihi. Dalam urusan apa? Kerasulan beliau ini yang amat sangat penting tadi, ya. Nah. Di dalam menyampaikan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bagaimana karakteristik beliau ini radhiyallahu ta'ala an? Sifat-sifat beliau bagaimana? Wa kana rajulan afifan. Wa kana rajulan afifan. Beliau adalah laki-laki yang yaitu menjaga kehormatannya, ya. Yang betul-betul menjaga kehormatannya. Tidak melakukan sesuatu yang memalukan, ya. Memang terkenal sebagai orang yang menjaga kehormatannya, ya. Naam, orang terhormat walhasil. Naam. Nah, muallafan muhabbaba. Muallafa itu orang yang disenangi, begitu ya. muhabbaba dan juga orang yang dicintai, ya. Nah, disenangi orang ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, disenangi orang. Tayib. Sahlan karima. Sahlan gampangan. Begitu ya, ringan tangan. Ya. Naam. Ya, ini apa namanya? Suka memberikan kemudahan, ya, kepada orang lain. Ya, enggak apa, gampang, udah enggak apa, gampang itu. Tayib. Naam, enggak suka memberat-beratkan masalah, ya. Naam, enggak suka memperuncing masalah, sudah lalu gampang, sahal-sahal gitu. Gariman itu orang yang apa namanya? Dermawan begitu. Jawadan ya, suka memberi, ya. Naam. Dermawan, ya. Masya Allah. Mu'azzaman dan juga beliau ini disegani, ya, diagungkan, dimuliakan begitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Ini di awal-awal beliau memang karakternya seperti itu, ya. Naam. A'lamun nasi bi ansabil arabi wa akhbariha. Manusia yang paling tahu, manusia yang paling mengerti tentang nasab-nasab Arab, ya. Paling mengerti tentang nasab-nasab manusia atau bangsa Arab, wa akhbariha, demikian pula kabar berita, cerita-cerita tentang bahasa Arab, ya, bangsa Arab. Paling mengerti beliau, ya. Nah. Yaksuduhu rijalu qaumihi. Yaksuduhu rijalu qaumihi. Yaitu orang-orang kaumnya ini menuju dia. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Sering ke tempatnya Abu Bakar ini, yang artinya dijadikan sebagai rujukan, begitu ya. Nah, Pak Taib, kaumnya itu sering datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ya tentunya sebagaimana kita lihat orang yang besar, orang yang mulia, orang yang berilmu misalnya, ya, para ulama misalnya, gambaran seperti itu. Maka manusia ini akan datang, ya, dijadikan sebagai rujukan, dimintai nasihatnya, arahannya, ilmunya dan seterusnya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tayib, ini manusia berarti sudah percaya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sehingga dijadikan sebagai rujukannya. Karena apa sebabnya? Li khuluqihi wa ma'rufihi. Li khuluqihi, dikarenakan akhlaknya Abu Bakar ini dikenal baik, mulia, wa ma'rufihi, demikian dikenal akan kebaikannya, akan kema'rufannya. Ya begitu, ya. Wa ilmihi, dan juga dikarenakan keilmuannya, wa fadlihi, dan keutamaannya, ya. Nah, dikenal akan keilmuannya dan keutamanya juga. Demikian pula wa tijaratihi, dan apa namanya, ma'ruf, dikenal dengan tijarahnya, perdagangannya baik, begitu ya. Bisnisnya baik dalam berdagang, begitu, enggak curang dan seterusnya. Wajudihi, dan juga dikarenakan kedermawanannya, ya. Wa husni muamalatihi wa mujalasatihi. Ya, wa husni muamalatihi wa mujalasatihi, dan juga dikarenakan baiknya dalam bermuamalah, ya. Baiknya beliau dalam bermuamalah, baik demikian dalam majelis beliau, duduknya beliau, ya. Walhasil beliau dikenal sebagai orang yang baik oleh orang-orang Quraisy, dikenal sebagai orang terhormat, mulia, dijadikan sebagai rujukan dan seterusnya. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka sebagaimana dikatakan di awal-awal, yang dijadikan sebagai sasaran dakwah Rasul siapa, ikhwan? Orang dekat beliau yang dikenal akan apa? Kebaikannya, begitu. Sehingga akan mudah untuk menerima al-haq dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah taala pertemuan kita di malam hari ini. Semoga kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tiap malam Kamis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tahap demi tahap, peristiwa demi peristiwa, ya, bukan sebagai sejarah saja, tapi di situ ada ibrah yang besar bagi kita untuk kita teladani. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.